Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal muslimun, saudara-saudara muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dimana dengan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, maka mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya atas kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah ta'ala berfirman, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut bagi kalian. Akan tetapi apabila kalian kufur, menjadikan nikmat tersebut bukan untuk sarana ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah adalah sangat-sangat pedih. Ayuhal muslimun, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwasanya kita masih dalam pembahasan kitab Al-Janaiz, yaitu kitab yang terkait dengan hukum-hukum jenazah. Dan kita masuk dalam pembahasan tentang apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang hadarahul maut, datang kepadanya kematian. Yaitu, di mana dalam bab sebelumnya telah diterangkan tentang adab-adab orang yang sakit, apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang mengunjungi orang yang sakit, serta bagaimana ketika sakitnya bertambah parah. Maka dalam kesempatan kali ini dibahas bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika sudah datang kepadanya al-maut, menjemput orang yang sedang sakit ataupun orang yang hidup tersebut untuk memasuki ataupun na'am berpindah kepada negeri akhirat yang diawali dengan kematian. Maka diterangkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa yusannu liman yahduruhu, maka disunnahkan bagi orang yang mulai datang kepadanya al-maut, datang kepadanya malaikat, yaitu malakul maut yang Allah perintahkan untuk mencabut ruh para hamba. Maka apabila datang kepadanya, hendaknya apa yang dilakukan oleh orang yang hadir padanya kematian tersebut adalah tab'imuhu fi rahmatillah. Hendaknya dia memenuhi hatinya dan harapannya untuk memperbesar harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yughallibu fi hadhihi al-halah, dan hendaknya orang tersebut lebih mendominasikan dalam keadaan yang sudah genting seperti ini janibar roja ala janibil khauf, untuk lebih mendominasikan sisi harapan terhadap rahmat Allah di atas sisi ketakutan akan azab Allah. Ini ketika orang menjelang kematian. Mungkin terbayangkan baginya siksaan yang akan Allah berikan karena dia kurang dalam beramal saleh. Ataupun juga dia tiba-tiba menyadari betapa sedihnya meninggalkan keluarga yang mungkin belum mapan. Meninggalkan siapa yang akan memelihara anak-anaknya ataupun meneruskan perjuangan dan cita-cita keluarganya. Maka dia khawatir meninggalkan mereka dalam keadaan yang masih belum tegak di atas kakinya. Maka berbagai macam gundah gulana dan perasaan tatkala datang kepadanya kematian, sakaratul maut, maka hendaknya seorang memenuhi hatinya, mengenyangkan hatinya dengan senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidaklah dibebankan untuk menanggung rizki anak-anak kita, dan kita tidaklah dibebankan tidaklah kita dibebankan untuk na'am menanggung bagaimana kehidupan mereka sesudahnya. Namun rizki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang jadi prioritas adalah bagaimana supaya kita mati menghadap Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah mau mendekati kematian, hendaknya senantiasa berharap kepada rahmat Allah, sehingga mudah-mudahan diakhiri kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah, kesudahan akhir yang baik. Adapun dalam keadaan sehat dan afiah, orang tersebut terbebaskan dari penyakit, terbebaskan dari bentuk kesempitan dan kekurangan, fayakunu khawfuhu waroja'uhu mustawiyan, maka hendaknya keadaan takut dan harapannya kepada Allah ini adalah sama. Sama. Jangan mendominasikan salah satu di atas yang lainnya. Kenapa demikian? Li'anna man ghalaba 'alaihil khaufu awqa'ahu fi naw'in minal ya's. Dikarenakan kalau seseorang di kala sehatnya lebih mendominasikan rasa takutnya kepada Allah, mau beramal takut bok salah, ya, takut nanti barangkali mendapatkan kesempitan-kesempitan, cercaan dan sebagainya, maka orang tersebut akan ditimpakan kepadanya al-ya'as, keputusasaan, tidak punya kesemangatan hidup dan seterusnya. Ini kalau dia terlalu mendominasikan dalam keadaan sehatnya rasa takut, tidak punya percaya diri, pesimis, mau melakukan apa saya bisa ya. Demikian. Wa man ghalaba 'alaihi ar-raja, sebaliknya. Barang siapa yang lebih mendominasikan harapan kepada Allah, awqa'ahu fi naw'in minal amni min makrillah, maka bisa terjatuh kepada sifat merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala kadang memiliki tipu daya yang sangat kuat, yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melumuri kehidupannya dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun Allah menipu mereka. Allah firmankan di dalam surat Al-Qalam, Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innaka kaydimatin. Allah taala berfirman, Fadharni, biarkanlah aku sendiri Allah Ta'ala yang akan menangani orang-orang kafir yang mereka mendustakan Al-Quran ini. Allah sendiri akan menangani. Bagaimana? Bagaimana tindakan Allah kepada mereka? Maka, sanastadarijuhum min haitsu la ya'lamun. Inilah bentuk tipu dayanya. Kami akan mengistidraj mereka, menipu daya mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahuinya. Dengan bentuk wa umli lahum, kami penuhi segala keinginan-keinginan mereka. Kami penuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang sifatnya duniawi. Kepengin harta, Allah mudahkan rizkinya. Kepengin sehat, tidak pernah sakit, ternyata Allah berikan stamina yang prima. Nah, kepengin dan sebagainya, dalam kondisi dia adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Lah ini, orang yang senantiasa mengedepankan harapannya kepada Allah dan lebih mendominasi daripada khaufnya kepada Allah, dia akan merasa aman dari makar Allah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku penuhi segala keinginan mereka di dunia ini, namun ketahuilah sesungguhnya tipu daya Allah itu sangat kuat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kadang mendapatkan sebagian kaum muslimin yang mereka itu terlalu mengedepankan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diajak untuk taat kepada Allah, maka akan mengatakan gampang. Yang penting nanti kita ketika mau mati, menjadi orang yang bertobat taat kepada Allah. Maka yang seperti ini tidaklah lain kecuali karena disebabkan orang tersebut terlalu memperbesar harapan kepada Allah, lalai dari sifat takut kepada Allah. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah, ketika masa sehatnya mereka menjadikan beriringan antara roja, harapan akan rahmat Allah dan takutnya kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa berusaha dalam keadaan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini demikian. Senantiasa di atas ketaatan karena takut. Tiba-tiba maut datang menghampirinya dan menjadikan dia mati dalam keadaan bukan ketika sholat. Dalam keadaan bukan ketika sedang beribadah yang sifatnya ibadah ritual. Sebagaimana diketahui oleh kebanyakan manusia. Puasa ataupun sedang haji. Tidak demikian. Namun mungkin dia dalam keadaan bermain-main tiba-tiba mati. Sehingga senantiasa berusaha untuk di atas ketaatan kepada Allah. Ini demikian. Sehingga di sini seorang yang mulai datang kepadanya ataupun yang datang kepadanya al-maut, maka hendaknya memperbesar harapan terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan baginya mudah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fa'idah tudirul maridu. Maka apabila seorang yang sakit itu sudah mulai masuk sakaratul maut. Masuk sakaratul maut. Fa'innahu yusannu liman hadarahu an yulakkinah. Maka disunahkan bagi orang yang ada di sisinya. Ya, yang hadir dan ada di sisinya ini untuk yulakkinahu, menuntunnya. Menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang berat. Kalimat tersebut ringan, namun tatkala seorang tidak diberikan rahmat dan taufik oleh Allah, tidak mampu mengucapkannya. Oleh karena itu, Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan bagaimana tata cara mentalkin seorang untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika datang kepadanya al-maut. Maka kata beliau, ketika ditanya tentang bagaimana caranya, maka beliau mengatakan, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ahlul ilmi, la yanbaghi an ya'murahu bidzalika li'annahu rubbama li dhiqi sadrihi wa shiddatil amri 'alaihi ya'ba an yaqula la ilaha illallah. Sebahagian ulama mengatakan tidak seyogianya kita memerintahkan kepada orang yang mulai sakaratul maut tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. artinya dengan kata, ayo, ngomong la ilaha illallah, ayo, ngomong la ilaha illallah, dengan sihoh perintah, dengan bentuk perintah. Maka yang seperti ini tidak seyogianya. Kenapa? Disebabkan bisa jadi saking sesak dadanya atau sangat berat perkaranya bagi dia perkara kematian, kadang dia itu malah justru menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Istilahnya orang lagi kanggonan diperintah. Bagaimana kira-kira? Nesu ya. Nesu dan jengkel. Suka saya enggak mau malah mengucapkan. Nah, demikian. Maka jangan dengan sikoh perintah. Maka kalau ternyata dia menolak la ilaha illallah, fahina idzin takunul khatimatu sayyi'ah, sehingga malah menjadikan kematiannya ditutup dengan akhir yang jelek. Ini demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Kata Syekh Utsaimin, innama yadhkuruhu bil fi'li. Tidak lain cara menuntunnya adalah dengan kita mencontohkan melakukannya dengan perbuatan. La ilaha illallah. Demikian. Bidzikri indahu hatta qalu. Yaitu dengan kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus memerintahkan. Ucapkan la ilaha illallah. Cukup kita mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang memungkinkan didengar oleh si mayit. Oleh si orang yang mau mati tersebut. Bukan si mayit. Oleh orang yang mau mati. Orang yang mau meninggal tadi, kita berbicara yang keras di sisinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini demikian. Tidak perlu kita memerintahkannya. Sebab barangkali malah justru menolak. Sehingga, aibidzikri indahu hatta qalu. Sehingga dia mengucapkan, ya. Wa idza dzakarahu fadzakara faqala la ilaha illallah falyaskut. Maka apabila ternyata orang yang akan meninggal tadi teringat dan dia pun mengikuti mengucapkan la ilaha illallah falyaskut, maka sudah diam kita. Jangan bicara sesuatu apapun. Agar dia tidak tersibukkan sehingga akhir ucapan orang tersebut yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Kita tungguin. Wala yuhdithuhu ba'da dzalika li syai' wala yuhaddithuhu ba'da dzalika, dan janganlah kita mengajak bicara sedikit pun kepada orang tersebut karena sudah akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Liyakuna akhiru qawlihi, agar supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Fa in takallama, kalau dia orang yang mau meninggal tadi mengucapkan suatu kalimat, tolong ambilkan minum, tolong dipijit sebelah kanan dan seterusnya, misalnya demikian, aduh dan sebagainya, ini sudah bukan la ilaha illallah berarti, maka fal yu'iddit talqin alaihi, maka hendaknya dia mengulangi talqinnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dengan dia mengucap diam lagi. Demikian, sehingga mudah-mudahan orang tersebut mati mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atau di dalam hadis Anas dan yang lainnya, beliau mengatakan dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di sini Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan yang perlu diperhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menuntun orang yang mau meninggal, maka hendaknya yakunu talqinuhu iyyaha birifqin. Hendaknya menuntun mayit tersebut dengan cara lemah lembut. Tidak dipaksakan. Ya, seperti dengan siwa perintah. Nah, ini demikian. Dan juga yang kedua yang perlu diperhatikan, wala yuksiru alaihi, dan jangan memperbanyak kepadanya la ilaha illallah, sudah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini capek dia. Cukup la ilaha illallah, sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, diam. Ini demikian. Kenapa demikian tidak diperbanyak? Li'alla yabjarruhu wa huwa fi hadhil hala, supaya tidak menjadikan dia jengkel dalam keadaan dia sedang menghadapi sakaratul maut yang berharap akhir kehidupannya adalah kebaikan. Ini demikian. Terus diucapkan la ilaha illallah, malah la ilaha. Nah, sudah mati. Nah, ini tidak bagus. Kalau sudah terucap la ilaha illallah, sudah diam. Tidak perlu bicara. Ini demikian. Maka dengan demikian kita mengetahui betapa kurang tepatnya ketika seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut disibukkan dengan meminta maaf para saudaranya. Nah, demikian. Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaknya mempersiapkan bagi saudaranya sebaik-baik amalan, seutama-utama keadaan tatkala dia menghadapi sakaratul maut, agar dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang yang bertauhid la ilaha illallah. Di sana Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ada pembahasan khusus tentang mentalkin apabila orang yang mau meninggal itu adalah orang kafir. Kafir. Maka di sini terkhusus kalau yang mau meninggal orang kafir itu harus diperintahkan. Ucapkan la ilaha illallah. Berbeda kalau seorang muslim, tinggal diingatkan saja la ilaha illallah. Kita mengucapkan demikian karena dia sudah terbiasa pernah mendengar ataupun mengucap la ilaha illallah seorang muslim. Berbeda kalau orang kafir, maka harus ucapkanlah la ilaha illallah dengan perintah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi seorang anak Yahudi yang sedang sakit parah, maka dia mengatakan kul la ilaha illallah. Maka dengan sihoh perintah. Dan ketika pamannya Abu Thalib mau meninggal pula, Rasulullah mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Namun ternyata Abu Thalib tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, memilih mati di atas agamanya nenek moyang mereka Abdul Muthalib. Ini demikian. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pula yusannu ayyu wajjaha ilal kiblah, disunahkan untuk kita mengarahkan wajah orang tersebut ke arah kiblat. Bukan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang lazim, namun sekedar, Syekh Shalih Fauzan di sini menyatakan sekedar disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian pula yang perlu diperhatikan berikutnya, wa yaqra'u indahu surata Yasin, dan membaca di sisi orang yang mau meninggal. Orang yang mau meninggal membaca surat Yasin. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Yang akan meninggal di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan demikian pula oleh yang lainnya. Dan hadis ini datang dari sahabat Ma'qil Ibnu Yasar radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ikra'u ala mautakum, bacalah Yasin, bacalah surat Yasin kepada mautakum. Siapa mautakum? Man hadaratul wafa, itu orang yang sedang menghadapi kematian, sedang menghadapi sakaratul maut. Ini demikian. Namun hadis ini barakallahu fikum terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, adapun qira'ah Yasin 'indal muhtadhar, membaca surat Yasin di sisi orang yang mau meninggal, fa innaha sunnatun 'inda katsirin minal ulama, maka ini menurut sebagian besar dari kalangan para ulama merupakan sunnah berdasarkan hadis tadi, ya. Walakin hadzal haditha, akan tetapi hadis ini, takallama fihi ba'dhum wa da'afahu, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena di sana nah, ada sisi kelemahan. Ya, dan juga dikatakan dhaif. Fa'inda man sahahahu takunu qira'atuha masnunah. Dan sebagian yang lain mensahihkan hadis ini. Sehingga konsekuensinya, barang siapa yang mensahihkan hadis ini, maka mereka memandang bahwasanya membaca surat Yasin di sisi orang yang mau meninggal adalah sunnah. Adapun wa inda man dha'afahu la yakunu dzalika masnunan. Maka bagi orang yang memandang tentang dhaifnya hadis ini, maka membaca surat Yasin bukanlah sunnah. Bukanlah sunnah. Ini demikian. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali yang mereka mensahihkan hadis ini menjelaskan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ala mautakum. Bagi mautakum. Siapa mautakum di sini? Man hadaratul wafa. Orang yang sedang menghadapi kematian. Amma man mata fa innahu la yuqra'u alaihi. Adapun orang yang sudah mati tidak perlu dibacakan surat ya Yasin. Berbeda. Sehingga yang sunnah adalah ketika mau meninggal. Adapun kalau sudah mati, tidak perlu dibacakan surat ya Yasin. Bahkan lebih tegas Syekh Saleh Fauzan menyatakan, fal qira'atu 'alal mayyiti ba'da mautihi bid'ah. Adapun membaca surat Yasin setelah meninggalnya orang yang meninggal merupakan perkara yang menyimpang yang diada-adakan. Tidak ada dasar pijakan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ini memandang hal tersebut minal maktamah. Termasuk bentuk meratapi orang yang mayit, mengingat-ingat terus mereka sehingga sedih teringat mereka dan seterusnya. Ini demikian. Bahkan al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Imam Syafi'i di atas al-haq, mereka sendiri mengingkari bentuk-bentuk membacakan surat Yasin bagi orang yang sudah meninggal. Bi khilafil qiraati 'alal ladzi yahtadiru atau yuhtadar, berbeda dengan membaca surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Fa innaha sunnah. Maka itu sunnah. Sehingga dipahami insyaallah. Di sini kapan dibolehkannya membaca surat Yasin? Yaitu tatkala sedang menghadapi sakaratul maut. Adapun kalau sudah meninggal tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan para ulama menganggapnya adalah termasuk bagian amalan yang diada-adakan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka na'am fal qira'atu 'indal janazati aw 'alal qabri aw li ruhil mayyit. Maka membaca Al-Quran di sisi jenazah sudah mati ataupun di atas kuburan ataupun juga dihadiahkan bagi ruh orang yang sudah meninggal, ruh si mayit, maka kullu hadza minal bida'i. Ini semua termasuk bagian amalan yang diada-adakan. Allati ma anzalallahu biha min sultanin, yang mana Allah tidak pernah menurunkan satu bukti dan dalil yang membolehkan hal tersebut. Maka fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim al amalu bisunnah wa tarkul bid'ah, adalah beramal dengan apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara yang menyimpang, yang dia itu perkara yang diadakan sehingga merupakan perkara baru yang diistilahkan dalam bahasa Arab perkara bid'ah. Perkara bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu diperhatikan ketika seorang sedang menghadapi kematian. Maka yang hendak yang mau meninggal ini sebagai pelakunya yang sedang menghadapi sakaratul maut, hendaknya memperbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mau meninggal, beliau pun meminta kepada Allah untuk diberikan rahmatnya. Allahummarhamni waghfirli waj'alni fir rafiqil a'la, atau kama qala warfa'ni fir rafiqil a'la. Rasulullah pun membesarkan harapannya, "Ya Allah, rahmatilah aku dan ampunilah aku dan angkatlah aku ke Rafiqil A'la, tempatmu yang tinggi." Ini demikian, tempatmu yang tinggi ke surga Allah Subhanahu wa taala, memperbesar rahmatnya. Walaupun orang tersebut dalam kondisi orang yang mungkin sebelumnya berlumuran dengan dosa-dosa. Namun jangan sampai orang tersebut barakallahu fikum merasa pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup adalah di sana untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah bisa mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik, sehingga mudah mengucapkan la ilaha illallah. Telah Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an caranya lah dengan cara kita beriman kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyatakan Tuhan kami, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Kata para ahli tafsir, indal ihtidhar. Itu tatkala sedang sakaratul maut. Menghibur mereka dalam keadaan yang sudah gelap, berbagai perasaan terkumpulkan padanya, maka mereka mengatakan malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dengan apa yang kau hadapi, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Demikian, ya. Fabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan berbahagialah engkau dengan surga yang telah dijanjikan bagimu. Ini demikian. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mudah-mudahan dengan kita menyatakan diri beriman kepada Allah dan berusaha untuk istiqomah, walaupun sedikit, namun kalau terus itu lebih baik dan lebih nam istiqomah. Ya, ini demikian. Tidak harus banyak-banyak. Yang penting, kata Rasulullah SAW, bahwasanya inna ahabbal a'mal ilallahi adwa muhawa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus berkontinu, walaupun sedikit, sehingga mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita bisa istiqomah untuk bisa meluangkan waktu kita mempelajari ilmu agama walaupun sedikit, walaupun sedikit. Namun kalau istiqomah akibatnya akan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah senantiasa menjadikan hati kita hati yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq, sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dalam pembahasan bagaimana yang dilakukan setelah orang yang mu'min itu meninggal. Ini demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.